Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita telah membahas tentang rukun iman, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada takdir dengan beberapa perinciannya. Kemudian setelah pembahasan itu semua, dalam kitab ini disebutkan penutupnya adalah bab yang menerangkan tujuan-tujuan daripada akidah Islam. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa iman kepada rukun-rukun iman itu merupakan akidah, merupakan keyakinan yang wajib kita yakini, yang iman kita tidak sah kecuali dengan mengimani semua rukun iman tersebut. Nah, sekarang di sini penulis menerangkan apa tujuan daripada akidah Islam itu. Tentu tujuannya banyak, ya, macam-macam dan banyak. Hanya saja di sini ada beberapa yang beliau ungkapkan, dan itu tujuan-tujuan yang jelas. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah wal ibadah lillahi ta'ala li'annahu al-khaliq la syarika lahu فَوَجَبَ أَيَكُونَ الْقَصْدُ وَالْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ. Agar manusia betul-betul mengikhlaskan niat kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya satu-satunya. Karena Allah lah sang pencipta, tiada sekutu baginya. Sehingga semua tujuan dan semua ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah satu-satunya. Ya. Nah, ini tujuan yang sangat jelas, bahkan ini tujuan dari segala yang ada dalam syariat Islam, ibadahnya, akidahnya, semuanya bermuara kepada ini. Ibadah kepada Allah saja. Ya, dan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, setelah kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jal satu-satunya yang berhak diibadahi dan satu-satunya yang diibadahi dengan benar hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dengan ini seseorang harus betul-betul bersih dari segala niat dan tujuan kepada selain Allah dalam aktivitas ibadahnya. Apakah kepada berhala, kepada benda-benda mati yang lain, atau bahkan kepada makhluk hidup, semuanya tidak dibenarkan. Dan itu bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian tujuan yang kedua adalah tahrirul aqli wal fikri minat takhabbuti al fawdawi an nasyi' min an khuluwil qalbi min hadhihi al aqidah. memerdekakan akal dan pikiran dari kekacauan pikiran yang muncul karena kosongnya akidah dari kalbu seseorang. Ya. Nah, ini juga tujuan yang jelas dan yang sangat penting ya. Karena dengan akidah Islam kita terisi dengan akidah yang benar. Sehingga arah hidup kita jelas. Kita berpikir juga pada perkara yang jelas. Kita beramal pada perkara yang juga jelas. Ya. Sehingga kita lepas dari kekacauan pemikiran. Seperti kata beliau, yang itu muncul karena kosongnya seseorang dari akidah yang benar. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika orang-orang itu kosong dari akidah yang benar, ya kita lihat mereka mencari apa? Mencari sesembahan. Ada yang akhirnya menyembah binatang. Ada yang akhirnya menyembah apa? Pusaka-pusaka. Ada yang akhirnya menyembah pepohonan dan macam-macam lagi, bahkan ya sangat aneh-aneh sesembahan orang-orang itu. Ya, ada api, ada makhluk-makhluk yang macam-macam. Nah, kenapa sampai seperti ini? Kacau kondisi manusia sehingga masing-masing mencari sesembahan. Ya. Karena memang ya fitrahnya manusia, dia dengan fitrahnya sebetulnya tahu bahwa dia makhluk yang membutuhkan kepada sesuatu yang ia bergantung padanya. Ya. Nah, dengan seseorang diisi dengan akidah yang benar, dia tidak akan kesana kemari mencari sesembahannya. Jelas, sesembahannya adalah Allah Azza wa Jal. Dialah yang menciptakannya, dialah yang memberinya rezeki, dialah yang mengaturnya, dan seterusnya. Nah, jadi ini diantara tujuan dari akidah Islam. Makanya dulu para sahabat yang dapat hidayah tentunya ya, setelah mereka dalam keadaan kesyirikan sebelumnya, ketika dapat Islam itu luar biasa, betul-betul mantap ya, dan betul-betul menyadari betapa bodohnya mereka saat sebelum Islam. Bagaimana ada yang menyembah batu. Setelah mereka masuk Islam, mereka berpikir ya, bagaimana batu disembah yang tidak punya apa kekuatan apa-apa, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Bahkan sampai terucap oleh seorang dari mereka apakah rob ya. Jadi ada kisah ini, orang Arab Badui. Kisahnya dia melihat serigala naik ke berhala. Ya. Jadi berhala mereka kan batu ya. Ada serigala naik-naik sampai ke atas berhala itu. Kemudian ya maaf mengencingi berhala itu. Ya. Dan ya enggak bisa berbuat apa-apa kan yang namanya batu. Akhirnya dia menyadari dan berkesimpulan ya, Rabbun bala alaihi su'laban laqad hana man bala alaihi sa'alibu, katanya. Apakah Tuhan dikencingi oleh serigala, kata dia. Sungguh hina ya, sesuatu yang dikencingi oleh serigala. Nah, sadar ternyata itu kondisi sesembahan mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dihinakan oleh serigala sehina-hinanya ya, diam saja. Ya namanya benda mati dan memang bukan sesembahan pada hakikatnya. Nah, jadi ketika mereka mendapatkan hidayatul Islam, betul-betul mereka menjadi orang yang sangat kuat dan kokoh memegangi Islam itu. Sehingga sahabat-sahabat sekalipun mendapat tekanan bahkan siksaan ya, seperti sahabat-sahabat yang kita ketahui, Bilal dan lain-lain, mereka tidak kemudian mundur, tidak kemudian melepas akidahnya ya, bahkan mereka siap mengorbankan jiwa raganya demi akidah yang benar ini, karena sudah betul-betul apa mereka rasakan kebenaran ini. Nah, ini di antara tujuan daripada akidah Islam ya, memerdekakan akal pikiran dari kekacauan pikiran mereka yang bingung ya mencari sesembahan. Ya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, ar-rahatun nafsiyyatu wal fikriyah. Ar-rahatun nafsiyah yakni kelapangan jiwa dan pemikiran. Fala qalaqa fin nafsi wala tiraba fil fikri, sehingga jiwa itu tidak guncang ya, pemikiran pun tidak guncang. Li'anna hadhihi al-aqidah tasilu al-mu'min bi khaliqihi, karena akidah Islam ini akan menghubungkan seorang mukmin kepada penciptanya ya, menghubungkan seorang mukmin kepada penciptanya. Fayardahu fayardha bihi rabban wa mudabbira, sehingga dia akan ridha Allah sebagai Rabbnya, pengaturnya, dan seterusnya. Dengan itu dia bergantung padanya dan tenang, tentram, ya, lapang dada, sehingga dia betul-betul merasa lapang jiwanya dan pikirannya. Nah, ini tujuan yang ketiga dari tujuan akidah Islam. Memang seperti ini, dan ini insya Allah dirasakan bagi orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Sebelum kita ya tentunya Nabi, para sahabat ya, mereka betul-betul merasakan ketenangan, ketentraman, kelapangan jiwa mereka. Tidak ada kegelisahan, kegundahan dalam bab ini. Kalau gelisah gundah dalam bab urusan duniawi ya, itu hal yang biasa, manusiawi. Hanya saja bagi seorang mukmin itu pun akan mudah dihilangkan ketika dia punya akidah yang benar. Kenapa? Karena dengan akidah yang benar akan selalu menghubungkan dia kepada Allah. Problem apapun, bertawakallah kamu kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Ya, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Nah, jadi seorang mukmin akan selalu dikaitkan dengan Rabb-nya dalam kondisi apapun. Ya. Dalam problem apapun, seorang yang punya akidah yang benar akan seperti itu. Ya. Maka kita akan dapati seorang mukmin yang betul-betul imannya kuat, benar, dia akan merasa selalu dalam kondisi baik, tenang dan tentram. Ya, lapang dadanya dalam segala urusan. Tapi seorang yang tidak berakidah dengan akidah yang benar, akidahnya misalnya imannya kepada selain Allah, ya dia tidak akan mendapatkan hal itu. Karena dia akan dikaitkan dengan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat. Ya. Seorang yang misalnya imannya kepada benda-benda mati, ya. Imannya kepada benda-benda mati. Nah, apa kemampuannya ketika dia mendapat suatu problem, mau mengadu kepada siapa benda mati itu, mau mengasih solusi apa? Nah, karena itulah dulu musyrikin, sebetulnya orang-orang musyrikin dulu secara praktek ya sebetulnya mengakui kebenaran Islam ini, walaupun mereka menyembah berhala-berhala. Apa buktinya? Buktinya ketika mereka dapat musibah besar, siapa yang dijadikan tempat bergantung oleh mereka? Apakah berhala-berhala itu, Lata, Uzza dan lain-lain? Tidak. Justru semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dikembalikan kepada Allah dan mereka melupakan berhala-berhala itu. Ya, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Kalau mereka sudah naik di kapal, ya, kemudian di tengah lautan, ya kan? Ada gelombang, mereka dalam kondisi ketakutan dengan musibah yang mengancam mereka. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya berdoa kepada Allah satu-satunya, semuanya agama, ketaatan mereka semuanya, doa mereka dipasrahkan kepada Allah saja. Lupa dengan berhala-berhala yang selama ini mereka ibadahi. Sudah disingkirkan semua itu. Ya. Nah, jadi kalau begitu sesungguhnya musyrikin pun merasakan apa? Kenyamanan dan ketentraman ketika urusan itu dipasrahkan kepada Allah. Ya, ini buktinya. Ketika mereka terjepit. Nah, tapi ya disayangkan ya, ketika sudah diberi keselamatan oleh Allah sampai ke daratan lagi, nah kembali lagi kepada kesyirikannya. Nah, memang begitu manusia ya. Artinya umumnya seperti itu. Kalau sudah dapat nikmat, lupa dengan yang memberi nikmat. Ya. Adapun seorang mukmin, ya seperti yang tadi saya katakan, ya, dalam kondisi apapun, di darat, di laut, ya senang, susah, selalu memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keyakinan bahwa Allah Samad, Allah lah tempat bergantung, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Dia pun yakin Allah Maha Kuasa, dia pun yakin Allah Maha Mendengar, dia pun yakin Allah Maha Melihat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang betul-betul tawakal kepada-Nya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Hanya saja memang diperlukan apa? Kesabaran dan keyakinan. Ya. Diperlukan kesabaran dan keyakinan. Jalan keluar terkadang baru ada saat-saat apa? Kondisi genting. Ya, karena memang hidup ini ujian. Allah tidak akan menyia-nyiakan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Hanya saja tadi butuh apa? Kesabaran. Mungkin sekian waktu dia jalani apa dalam kondisi gelisah, takut dan lain-lain. Namun ingat bahwa Allah Azza wa Jal ya akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertawakal kepada-Nya. Nah, sekali lagi hanya butuh apa? Sabar dan yakin. Suatu saat akan ada waktunya. Nah, ini membuat seorang mukmin apa? Akhirnya tenang, tenteram. Begitu pula ketika dia iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang enggak akan terjadi. Mungkin suatu saat dia merasa terancam oleh suatu ancaman. Ya. Tapi dia ingat ancaman apapun, ya bahaya apapun kalau Allah belum menakdirkan yang enggak akan terjadi. Ya teringat oleh hadis Nabi, ma asabaka apa yang yakni ditetapkan menimpamu lam yukhtika, tidak akan lepas, dan apa yang ditetapkan tidak akan menimpamu yang enggak akan mengenai kamu. Dalam hadis pun disebutkan, seandainya semua yang di bumi sepakat untuk mencelakakan, kalau Allah belum menakdirkan yang enggak akan bisa. Nah, ini kan membuat seorang mukmin tenteram. Ya. Kenapa dia tenteram? Karena akidah ini. Karena keyakinan ini. Nah, ini faedah atau tujuan daripada akidah Islam yang diantaranya adalah iman terhadap takdir dan seterusnya, iman kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Rabian yang keempat, diantara tujuan akidah Islam adalah salamatul qasdi wal amal minal inhiraf fi ibadati fi ibadatillahi ta'ala au mu'amalatil makhlukin li'anna man assasaha man ususuha al-iman bil-rusul al-mutawammin li'tiba'i tariqatihim zatis salamati fil-qasdi wal-amal. Tujuan yang keempat adalah keselamatan, ya, tujuan, maksud, dan keselamatan amal dari penyimpangan dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam bab bermuamalah dengan sesama makhluk, ya. Nah, ini tujuan yang lain, bahwa akidah Islam akan menuntut seseorang kepada suatu tujuan, yaitu agar selamat dalam tujuan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga bisa memposisikan makhluk pada posisinya. Karena seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, dia mengikuti jalan nabi, jalan para rasul. Sementara nabi dan para rasul, ya, jalan mereka adalah jalan yang selamat dalam bab niat dan tujuannya, jalan yang selamat pula dalam prakteknya. Ya, kita berkeyakinan wajib mengikuti para nabi dan para rasul, terutama yang diutus kepada kita. Nah, ini bagian daripada bagian-bagian iman kepada nabi dan rasul, yang itu salah satu rukun iman. Nah, dengan itu akhirnya, ya, kita pun akan selamat sebagaimana selamatnya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi termasuk dalam bab ibadah kepada Allah tadi kita sebutkan, kita enggak akan menyimpang. Kita enggak akan menempatkan makhluk-makhluk pada posisi sebagai Tuhan sehingga seseorang menyembahnya, atau bahkan hanya sekedar riya kepada makhluk pun tidak. Kenapa? Karena ya makhluk bukan tujuan dari ibadah kita. Ya, begitu pula dalam bab muamalah yang lain terhadap makhluk, ya, kita posisikan mereka sebagai manusia biasa, berhak untuk diperlakukan sebagaimana makhluk-makhluk dalam tuntunan syariat, ya, ditempatkan pada posisinya. Ya, jadi ini juga buah yang penting dari buah akidah, ya, terutama dalam bab iman kita kepada para nabi dan para rasul, membuat kita mengikuti mereka pada jalan yang mereka tempuh, dan jalan mereka adalah jalan yang selamat. Yang kelima adalah al-hazmu wal-jiddu fil-umur. Di antara tujuan akidah Islam adalah membuahkan atau bertujuan keseriusan dan kesungguhan dalam segala urusan. Karena bagi seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, ia tidak akan melewatkan suatu kesempatan pun kecuali untuk beramal saleh, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula dia tidak melihat suatu dosa kecuali dia akan berusaha menjauhi karena takutnya kepada Allah. Dia beriman bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar. Dan dia pun ingat bahwa nanti akan ada kebangkitan dan ada tanggung jawab dan ada pembalasan. Ya. Nah, ini semua kan bagian daripada akidah. Jadi seorang yang berakidah yang benar, di antara akidah yang benar apa tadi? Yaitu iman akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Di antara akidah yang benar bahwa kelak manusia akan ditanya. Kita yakin. Kita akan ditanya tentang aktivitas kita, umur kita, waktu kita, ya. Di akhirat akan ditanya, dan ini bagian daripada bagian-bagian iman kepada hari akhir. Nah, jadi semua ini akan membuat kita apa? Yang membuat kita tidak menyepelekan urusan selama kita di dunia. Bahkan kita akan berusaha apa? Serius, sungguh-sungguh menggunakan kesempatan di dunia ini. Ya, waktu bagi kita suatu yang mahal, tidak kita sia-siakan. Karena beberapa saat saja dari waktu kita, kalau kita pergunakan sebagai amal soleh, akan ada timbangannya di akhirat. Kalau kita gunakan pada perkara yang buruk, na'udzubillah, juga akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Itu kan keimanan kita seperti itu. Kalau pada perkara yang sia-sia, juga ini kerugian kita di akhirat kelak, jadi penyesalan. Nah, jadi seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, dia pasti akan berusaha untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan duniawi ini, dalam arti bagaimana supaya segala aktivitasnya merupakan aktivitas yang baik. Ada timbangan kebaikan di sisi Allah. Bagaimana waktunya tidak sia-sia tanpa ada faedah. Ya. Nah, apalagi dalam bab perkara-perkara dosa, dia akan apa, berhati-hati, karena di antara akidahnya, keyakinannya, Allah Maha tahu. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di akhirat pun dia akan dimintai tanggung jawabnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Dan bagi tiap-tiap orang akan memperoleh derajat-derajatnya dari apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi kelak di akhirat akan ada tingkatan-tingkatan, dan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat itu dipengaruhi oleh amal. Jadi kalau orang berpikir tentang ini, dia akan berusaha meraih derajat yang tinggi di akhirat dengan banyak beramal di dunia, sehingga tidak ada waktu yang akan disia-siakannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan bukanlah Rabbmu bighafil, zat yang lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi tidak ada yang terlalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita di mana dan kapan semuanya diketahui oleh Allah. Allah tidak lalai dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Ya. Lebih lagi seorang yang berakidah dengan akidah yang benar, dia ingat hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah engkau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ini wasiat Rasulullah. Ya. Yang kita beriman bahwa Nabi benar, ucapannya benar, dan bimbingannya mesti kita taati. Nah, Nabi mengatakan begitu. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah pada perkara yang akan memberimu manfaat. Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, jangan engkau merasa lemah, ya. Tapi bersemangatlah engkau, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, di antara tujuan akidah Islam adalah takwinu ummatin qawiyatin tabdudu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti dinia. Membentuk suatu umat yang kuat, yang rela mengorbankan segala yang dia miliki, baik yang mahal apalagi yang murah, demi mengokohkan agama. Ya. Tanpa peduli dengan sesuatu yang akan menimpanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan yang lain. Jadi dengan akidah Islam yang itu diyakini oleh person-person, ya, 1-2 orang, ya, tambah 3 dan seterusnya yang semakin banyak, dan masing-masingnya berakidah yang benar, maka akan menjadi umat yang kuat. Umat yang kuat, yang solid, yang siap mengorbankan segala yang dimilikinya, ya, murah atau mahal yang dia miliki, semuanya demi mengokohkan agama ini. Ya. Dan itu yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat merupakan bukti dari tujuan ini. Ya. Para sahabat merupakan bukti daripada tujuan ini. Dulu mereka suatu umat yang tidak dinilai oleh umat yang lain. Persia, Romawi, mereka tidak menganggap orang-orang Arab itu, dianggap enggak punya kekuatan apa-apa. Ya, dianggap orang rendahan. Tapi kemudian kondisi menjadi berbalik, ya kan? Setelah datangnya Islam, justru akhirnya betul-betul berbalik dan orang-orang kafir menjadi ya semacam kaget atau terheran-heran ya. Dulu mereka seperti itu, kok sekarang seperti ini. Nah, semuanya ini karena apa? Karena Islam ya kan. Mereka terbentuk oleh akidah yang benar. Mereka terbentuk oleh akidah yang benar, akidah Islam, sehingga menjadi umat yang kuat dan diperhitungkan oleh semua umat. Sabian yang ketujuh, al-wusul ila sa'adati dunya wal akhirah bi islahil afrad wal jama'at wa inaydi thawabi wal mukramat. Tujuan yang ketujuh adalah sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dengan diperbaikinya person-person umat dan kelompok-kelompoknya sehingga mendapat pahala dan kemuliaan di akhirat kelak. Ya. Ini jadi tujuan inti, ya, pada akhir semua perjalanannya, tujuan intinya adalah ini. Bagaimana akidah Islam ini nantinya akan menyampaikan orang-orang yang berakidah dengannya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Tentu di sini ya mulai dari perorangannya, kemudian kelompok yang lagi besar, keluarga dan seterusnya, negara dan seterusnya. Ya, semua insyaallah akan sampai kepada kebahagiaan itu ketika betul-betul berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia mukmin, dia adalah seorang yang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang bagus. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini janji Allah. Dan janji-janji Allah juga tertuang pada ayat-ayat yang lain. Sehingga seorang yang beramal soleh, ya, dan dia dalam keadaan beriman dengan iman yang benar, maka pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Pasti. Ya. Dan Allah akan memberikan pahalanya, dan Allah juga tidak akan menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Ya. Dan tentu ini juga kita sadari benar ya tujuan ini, karena kita pun belajar, kita mengkaji, ya, kita berilmu, meyakini tujuan intinya adalah agar kita selamat di dunia dan di akhirat kita, ya, sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan daripada akidah Islam. Dan ini bukan sebagai pembatas, ya. Namun tujuh yang disebutkan ini sudah cukup mewakili dari tujuan-tujuan akidah Islam, sehingga tergambar jelas tujuan-tujuan yang mulia tersebut. Ya, maka dengan ini ya seorang muslim hendaknya berusaha untuk membenahi akidahnya, ya. Jangan salah dalam berakidah. Karena kenyataannya banyak ya, muslim tapi keyakinannya salah. Mukmin tapi imannya tidak benar. Ya. Nah, ini disayangkan. Ini disayangkan. Dalam arti dia pun mungkin akhirnya enggak mendapatkan apa yang selama ini dia bayangkan. Nah, ini kan mengerikan ya kan. Mungkin dia berangan-angan, wah di akhirat nanti akan begini-begini, selamat, dapat surga dan lain. Ternyata tidak. Kenapa? Karena akidahnya salah. Iman tapi imannya salah. Na'udzubillah ya. Siapa yang menjamin ya kan? Kita ini kan di dunia masa kita beramal. Yang menilai Allah, benar salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dengan ilmu ya berusaha untuk mencari yang benar. Dan dengan ilmu pula kita bisa menilai, oh kalau itu jelas salah. Akidah sebagian orang yang mengaku Islam tapi sangat bertolak belakang dengan Islam, itu jelas salah. Nah, kita khawatir naudzubillah kalau terjadi seperti itu. Ya, menyangka dalam keadaan baik, ternyata keadaannya tidak baik. Dan Allah sudah menyindir atau menyebut ya dengan jelas bahkan hal itu yang semakna dengannya ya, dikatakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Ya. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat baik. Dalam surat Al-Ghashiyah juga disebut halataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya. Apakah datang kepadamu haditsul ghashiyah, berita tentang Al-Ghashiyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah ketika itu khusyuk, tunduk ya kan? 'Amilatun nasibah, beramal dan capek, lelah, letih. Tapi tasla naran hamiyah, masuk ke neraka yang panas. Na'udzubillah min dzalik. Di sini ada dua penafsiran ulama. Satu penafsiran bahwa ini orang yang kafir ya. Yaitu ya kafir tapi ya mereka merasa di atas agama yang benar. Mereka kan berbuat dan capek ya kan. Tapi akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini juga bisa diterapkan kepada sebagian yang berbuat bid'ah-bid'ah. Ya. Berbuat lelah, letih, berkorban tapi enggak ada pahalanya bahkan masuk neraka. Ya, tentunya kalau yang ini golongan kedua berdasarkan sebagian tafsir ya masuk nerakanya sesuai dengan ukuran dosanya, sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun yang kita maksud di sini adalah ada orang-orang yang seperti itu. Mengira baik, mengira benar, ya, ternyata di sisi Allah tidak seperti yang dia kira. Nah, kita enggak ingin seperti itu. Kita na'udzubillah berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu. Makanya kita belajar yang benar, yang seperti apa, yang bagaimana akidah Islam itu supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah kita secara global telah selesai dari kitab ini secara usul iman. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.